nongkrong sendirian di pinggir pantai. Ngilangin porikku, meski kulit kosong di sangat panas, aku si asik aja. Ku tatap samudra, ku tatap ombak, ku tatap pasang tangan melambai. Sampai batarian meronta-ronta di tengah laut lepas. Langsung menyelam ku tolong dia, beri bewas di TV. Seperti di P3K, ku malah nage. Masih putih di rambutmu, masih putih di kanemu, masih putih di pelukku. Seakan tak ingin lepas, terus mendekat sepanjang hari. Sepanjang hari.